Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab تيسير كريم الرحمن. Pembahasan kita masih pada ayat yang ke-102 surah At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat tersebut tentang orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, walaupun mereka mencampur adukan antara amalan yang soleh dan amalan yang jelek. Tapi ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka, mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Inna Allaha Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, sifat yang sangat mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala disifati dengan maghfirah dan juga rahmah. Atau disifati dengan maghfirah, dengan ampunannya dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana seorang makhluk tidak bisa lepas dari dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Bahkan tetapnya alam raya ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, ya, tidak akan tetap melainkan dengan kedua sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tanpa kedua sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini akan hancur alam raya ini. Nah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa, memberikan hukuman kepada setiap manusia dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tidak akan tersisa lagi di muka bumi ini satu makhluk pun. Ya. Akan tetapi kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada seorang yang berbuat zalim, diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah pun menerima tobatnya. Allah mengampuninya. Ya. Sekali lagi, kalau seandainya tanpa kedua sifat Allah yang mulia ini, akan hancur seluruh alam raya ini. Ya. Kalau Allah langsung memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zalim, kepada orang yang berbuat maksiat, tidak akan tersisa lagi di muka bumi seorang makhluk pun. Ya. Dikarenakan kita sadari, sebagai manusia kita sering terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Kalau seandainya tatkala kita terjatuh kepada dosa, langsung Allah hukum, langsung Allah berikan siksaan, ya, maka tidak akan tersisa seorang makhluk pun. Nah, kita lanjutkan masih pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha Ghafurur Rahim. Kemudian Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya, Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Ya, Allah yang menahannya. Nah, dan juga ayat lain, antaqa'a al-ard, Allah menahan langit dari jatuh ke bumi ini. Nah, kalau kita lihat langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa ada tiang, ya, sebagaimana kalian melihatnya. Nah, dengan hamparan yang sangat luas, tidak ada tiang yang menahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak jatuh mengenai bumi. Nah, begitupun langit dan bumi, Allah yang menahannya agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Dan apabila keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menahan langit dan bumi? Ketika tegak hari kiamat, siapa yang bisa menahan agar tidak tegak hari kiamat tersebut? Nah, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala haliman, maha penyantun dan juga maha pengampun. Sifat yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetaplah, ya, alam raya ini. Nah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tahan langit dan bumi tidak hancur. Ya. Padahal sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika banyak orang yang bermaksiat, untuk menghancurkan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menahan langit, bumi agar tidak lenyap. Nah, menahan langit agar tidak jatuh ke bawah. Wa min maghfiratihi, dan di antara ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, anna al-musrifina 'ala anfusihim alladziina qata'u a'maarahum bil-a'maali sayyi'ah idza taabu ilayhi wa anaabu walau qabil mautihim bi aqallil qalil fa innahu ya'fu anhum. Di antara ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang menghabiskan umur-umur mereka dengan amalan-amalan yang jelek, apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun menjelang kematiannya dengan waktu yang sangat sedikit daripada kematiannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Ini merupakan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang yang melampaui batas terhadap dirinya dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kedurhakaan. Ya. Bahkan menghabiskan umurnya dengan amalan-amalan yang jelek. Ya. Sejak dia balig, sampai menjelang kematiannya, terus melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Ya. Terus dalam keadaan seperti itu, belum bertobat dari dosa-dosanya. Ada kesempatan bertobat, detik-detik akhir menjelang kematiannya. Nah, ketika menjelang kematiannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam waktu yang sangat sebentar sebelum dia meninggal dunia. Ya. Asalkan nyawanya belum sampai tenggorokan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Ya. Pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita manusia mungkin dendam. seseorang berbuat jelek kepada kita, terus menerus berbuat jelek kepada kita. Ya. Ketika dia hendak meninggal dunia mungkin, meminta maaf kepada kita, kita jengkel, kita kesal. Kenapa sekarang meminta maaf yang bukan dari dulu? Nah, bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak rela, tidak ikhlas memaafkannya. Ya. Tapi maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut terus terhakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghabiskan umurnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi ketika detik-detik menjelang kematiannya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menerima tobatnya. Ya. Allah maha pengampun. Allah maha penerima tobat. Nah, sehingga Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, janganlah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, وَيَتَجَاوَجُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, ketika dia bertobat kepada Allah, walaupun ya, detik terakhir menjelang kematiannya, asalkan nyawa belum sampai tenggorokan. Ya. Adapun kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, ditutup pintu tobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Ya. Kalau sudah sampai tenggorokan, ditutup pintu taubat. Seperti hanya Fir'aun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah tenggelamkan di lautan. Tapi taubatnya itu ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubatnya. Nah, fahadhihi al-ayatu dallat ala anna مخلد المعترف النادم الذي لم يتب توبة نسوها أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى سلامة أقرب. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan kejelekan. Ya. Kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan kejelekan. Yang dia mengakui dosanya dan dia menyesali dosanya, yang belum bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, tapi dia menyesali, ya, dan dia mengakui ini dosa, saya menyesal. Nah, tapi belum bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, sesungguhnya orang semacam ini, ya, di bawah rasa takut dan harap, ya, harap-harap cemas orang yang keadaannya seperti ini. Nah, ketika dia mencampur adukan antara kebaikan dan kejelekan, tapi di sisi lain dia mengakui ini sebagai dosa. Di sisi lain dia menyesali perbuatannya, akan tapi belum bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, semacam ini, ya, di antara takut dan harapan, harap-harap cemas. Wahuwa ila salamati aqrab, dan kepada keselamatan lebih dekat. Orang semacam ini. Ya. Walaupun belum bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tapi ketika dia mengakui, ya, dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, maka lebih dekat kepada keselamatan. Ya. Ada harapan besar dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun diantara sifat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang meninggal dunia dan belum bertobat dari dosa-dosanya, masih ada harapan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selama dosanya bukan kesyirikan. Nah, tahta masyiatillah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah langsung memaafkannya. Nah, dimasukkan ke dalam jannah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam jannah apabila ada keimanan dalam hatinya. Nah, maafun Allah Subhanahu wa taala. Jika orang melakukan minum khamar, berzina, meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari minum khamar, dari zina. Nah, pertanyaan apakah Allah mengampuni dosanya ataukah tidak? Maka jawabannya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah berkehendak mengampuninya walaupun dia belum bertobat dari dosanya. Ya. Maha ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau dia mengakui, ya, menyesali, walaupun bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, lebih dekat kepada keselamatan. Nah, maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terus kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendatangkan siksaan langsung kepada kita. Nah, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ammal mukhalif alladhi lam ya'tarif wa yandam ala ma mada minhu bal la yazalu musirran ala ad-dunub fa innahu yukhafu alayhi ashaddul khauf. Adapun orang yang mencampur adukan antara kejelekan dan kebaikan, yang tidak mengakui dosa-dosanya, tidak menyesali terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya, bahkan dia terus-menerus dalam dosa-dosa tersebut, maka dikhawatirkan kepada orang yang semacam ini, ya, dengan kekhawatiran yang sangat besar. Khawatir. Nah, dia mendapatkan azab dan siksa di akhirat nanti. Ya. Bagi orang yang dia terus menerus dalam dosa. Ya. Tidak ada rasa menyesal. Nah, bahkan tidak mengakui dosa-dosa yang dilakukannya. Makanya semacam ini dikhawatirkan. Ya. Dengan kekhawatiran yang sangat. Dosanya tidak diampuni. Nah. Qala ta'ala li rasulihi wa man qama maqamahu amiran lahu bima yutahhirul mu'minina wa yutammimu imanahum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada rasulnya dan orang yang menduduki kedudukannya, memerintahkannya dengan perkara yang mensucikan kaum mukminin dan menyempurnakan iman, keimanan kaum mukminin. Ya. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-103, Allah mengatakan, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, zakat, yang mensucikan mereka, ya, membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu sebagai ketenangan terhadap hati mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga secara umum Allah perintahkan kepada kaum mukminin, ya. Khud min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sadaqah. Wa hiya zakatul mafruḍah, yaitu zakat yang diwajibkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat salah satu di antara rukun-rukun Islam yang 5. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Di mana dengan zakat tersebut membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ini di antara keutamaan zakat. Ya. Ayat tutahhiruhum minal dhunub wal akhlaqi radilah. Membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak-akhlak yang rendah. Nah, ini sekali lagi keutamaan zakat. Dengan zakat, bisa membersihkan dosa-dosanya. Dengan zakat, membersihkan akhlak-akhlak yang jelek. Dan masih banyak faedah-faedah zakat yang lainnya. Di antara sebagai bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya yang fakir dan juga miskin. Ya. Dan juga dengan zakat memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada saudara-saudaranya yang fakir dan juga miskin. Nah. وَتُزَكِّهِمْ أَيْتُنْ مِهِمْ وَتَزِيدُ فِي أَهْلَاكِهِمْ أَلْحَسَنَةِ وَعَمَالِهِمْ أَصَّلِحَةِ. Mana watuzakihim dan mensucikan mereka, ayatun mihim. Ya. Mengembangkan harta mereka. Mengembangkan akhlaknya yang baik, hartanya. وَتَزِيدُ فِي أَهْلَاكِهِمْ أَلْحَسَنَةِ. Dan juga menambah akhlak mereka yang baik. Dan amalan-amalan mereka yang soleh. Wa tazidu fi sawabihim ad-dunyawi wal-ukhrawi. Menambah pahala mereka baik di dunia dan juga di akhirat. Wa tanmi amwalahum dan mengembangkan harta-harta mereka. Ini makna wa tuzakihim. Dengan zakat, bisa menambah amalan-amalan yang baik. Akhlak-akhlak yang baik. Bahkan dengan zakat menjadi sebab bertambahnya harta seorang. Dikarenakan sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur sungguh, pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Tidak akan berkurang harta seorang disebabkan zakat. Atau sedekah yang lain. Rasulullah mengatakan, mana qasat sedaqatun min mali. Harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Akan tapi dikarenakan kurang yakinnya seseorang terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara manusia yang bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya, baik untuk sedekah ataupun untuk zakat. Dikatakan bakhil dan kikir. Dan ini dikarenakan dia lemahnya beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beranggapan dengan sifat dermawan, ini bisa merubah takdirnya yang asalnya dia kaya menjadi miskin dikarenakan dia dermawan. Padahal tidak. Padahal kalau seseorang beriman dengan kuat terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kekayaan, kemiskinan telah Allah tetapkan, maka tidak akan menghalanginya untuk infak, untuk sedekah. Dan tidak akan membawanya untuk berbuat bakhil. Dikarenakan orang yang bakhil itu, di antara sebabnya, lemahnya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap dengan berinfak, bersedekah, akan menjadi fakir, miskin. Padahal Allah telah tetapkan kekayaan, kefakiran, kemiskinan seseorang. Bahkan sebaliknya, kalau kita yakin dengan infak sedekah tersebut bisa menjadi sebab bertambahnya harta kita. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ay ud'u lahum ayril mu'minina umuman wa khususan indama yadfa'una ilaika zakata amwalihim. Maknanya doakanlah mereka kepada orang-orang yang beriman secara umum, dan lebih khusus lagi ketika mereka menyerahkan zakat harta mereka kepadamu. Ya. Ini dianjurkan ya, bagi para amil ketika ada orang-orang yang menyerahkan zakat kepada amil tersebut, mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Nah, baik zakat yang berkaitan dengan zakat harta mereka, atau mungkin zakat fitri, ataupun zakat yang lainnya. Ketika ada yang datang memberikan harta zakat, maka hendaklah bagi amil mendoakannya. Nah, walaupun tidak ada doa yang secara khusus, ya. Nah, akan tetapi doakan kebaikan, doakan keberkahan, ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan yang bagi al-amil ay yaqul bagi amil zakat, ya. Selayaknya dia mengucapkan Allahumma salli alaik. Ya. Ya Allah. Nah. Allahumma salli alaik. Nah. Mudah-mudahan apa? Diberikan salawat kebaikan kepadamu. Nah, atau doa yang lain yang cocok. Ya. Yang cocok kepada orang yang membayar zakat tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim." Doakanlah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus ya amil yang memungut zakat, mengambil zakat datang kepada seorang. Nah, kemudian orang tersebut memberikan zakatnya. Ya, berupa peternakan. Nah, unta atau kambing atau panjang lainnya. Tuh. Kemudian, Nabi SAW ya, menyarankan dan merintahkan kepada amilnya tersebut untuk mendoakan. Ya, mendoakan dengan keberkahan. Nah, keberkahan kepada untanya, keberkahan kepada kambingnya, ataupun kepada ternak yang lain yang wajib zakat, atau harta yang dimilikinya. Nah, sehingga dihasung, terkala ada yang menyerahkan zakat, kita doakan keberkahan kepada orang tersebut. Nah, Allahumma barik misalkan fi malik. Nah, benar Allah berkahi kepada hartamu. Kalau seandainya binatang, Allahumma barik fi ibili, Allahumma barik fi baqari, ya, Allahumma barik fi ghanami. Benar Allah berikan keberkahan kepada untamu, kepada sapimu, kepada kambingmu dan lain sebagainya. Ya, doakan keberkahan. Tapi sekali lagi ada doa yang khusus. Nah, apa lafaz doanya? Yang jelas di dalamnya mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan. Ya, boleh dengan lafaz-lafaz yang mana saja. Ya, yang jelas tadi mendoakan kebaikan, keberkahan terhadap harta yang mereka sedekahkan, yang mereka zakatkan. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyatakan, nah, aku senang bagi amil untuk berdoa. Ajarakallah bima atait. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang engkau berikan. Wa ja'alahu laka tahura. Dan mudah-mudahan ya, apa yang engkau berikan ini Allah jadikan sebagai tahur, pembersih dosa-dosamu. Wa baraka laka fima abqaita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadapmu pada harta yang masih ada padamu. Nah, ini adalah doa yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kepada amil. Nah, mendoakan supaya Allah berikan pahala ya terhadap zakat yang diberikannya. Kemudian juga mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan zakat yang diberikan tersebut sebagai penghapus, pembersih dosanya, dan mendoakan supaya harta yang masih tersisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hingga sekali lagi, bisa doa dengan doa apa saja. Ya. Doakan kebaikan bagi orang yang memberikan zakat. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu sebagai ketenangan bagi hati mereka. Aitu ma'nina liqulubihim, ketenangan bagi hati mereka. Wastibsar lahum, ya, dan juga sebagai kabar gembira bagi mereka. Wallahu sami'un, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lidu'aika. Ya, sam'a ijabatin wa qabul. Allah mendengar doamu. Ya, mendengar dalam bentuk ya pengkabulan. Ya, dan juga penerimaan. Nah, bukan hanya mendengar tapi membiarkan, tapi Allah mendengar dan mengabulkan doa tersebut. Nah, alimun bi ahwal ibad wa niyatihim. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan niat-niat hambanya. Apa niat mereka ketika mengeluarkan zakat? Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Maka Allah membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Wa ala qadri niyatihi, dan sesuai dengan kadar niatnya. Ya, dibalas sesuai dengan amalannya dan kadar niatnya. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajzamikum walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Ya. Tidak melihat kepada bentuk jasad kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, niatan-niatan kalian. Dan Allah melihat kepada amalan kalian. Allah membalas sesuai dengan niat-niat yang ada pada hati seorang dan sesuai dengan kadar amalannya. Nah, bahkan Nabi SAW yamtasilu li amrillah. Maka Nabi SAW pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya mengambil zakat harta. Ya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan supaya mendoakan orang yang memberikan zakat. Wa ya'muruhum bis-shadaqah. Rasul memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya, mengeluarkan zakat di antaranya. وَيَبْعَثُ أُمَّالَهُ لِجَبَايَتِهَا, dan juga beliau mengutus para pekerjanya, amil-amilnya, ya, petugas zakat untuk mengambil zakat. فَإِذَا أَتَاهُ أَحَدٌ بِصَدَقَتِهِ دَعَ لَهُ وَبَرَّكَهُ, dan apabila datang seorang membawa harta sedekahnya, membawa harta zakatnya, maka Rasulullah mendoakannya dan mendoakan keberkahan bagi orang tersebut. Melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, bagi amil zakat, ya, hendaklah dia mendoakan orang yang memberikan zakat. Doakan kebaikan, doakan keberkahan. Ya. Boleh dengan lafaz apa saja. Nah, yang jelas tadi doa tersebut mengandung doa kebaikan dan juga keberkahan bagi orang yang menunaikan zakat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa barakallahu fiik.